malam minggu duwe gak kaplek. Sir-siran ya turun duwe. Senake nemuni kanca-kanca ae wis nang ngene papatan ya. Iya. Apa ya apa kabare? Mau dilamar. Rek ayo rek mlaku-mlaku nang tujuan. Pikir kono podo gak duwe sang.